أن يقرأ بعد الفاتحة في صلاة الفجر، وكذلك أيضا في الأوليين من الظهر، والأوليين من العصر، والأوليين من المغرب، وكذا الأوليين من العشاء. يستحب أن يقرأ بعدهما شيئا من القرآن بعد الفاتحة. وعامة أهل العلم على أنه يستحب القراءة بعد الفاتحة فيما تقدم ذكره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: القراءة بعد الفاتحة، bacaan setelah membaca surat Al-Fatihah. Beliau berkata bahwa al-qira'ah ba'da al-Fatihah dianjurkan, yaitu pada salat fajar, pada dua rakaat pertama dari salat zuhur, dua rakaat pertama dari salat asar, dua rakaat pertama dari salat maghrib, dan juga dua rakaat pertama dari salat al-isya. Dan ini adalah pendapatnya jumhurul ulama bahwa dianjurkan untuk membaca dua rakaat pada tempat-tempat yang disebutkan setelah membaca al-fatihah. Wahal yaqra fi tsalitsa qabla dhalik fi tsalitsa wal rabi'a min adh-dhuhr wal 'ashr wa kadhalik fi tsalitsa min al-maghrib وكذلك الثالثة والرابعة في العشاء. بعضهم استحب ذلك أيضا لأنه جاء ما يدل على ذلك في حديث أبي سعيد في مسلم، وبعضهم قيده بصلاة الظهر فقط، أنه يجوز بعد صلاة الظهر وبعد يعني بعد صلاة الظهر في الركعة الثالثة والرابعة أن يقرأ شيئا من القرآن أيضا بعد الفاتحة. والذي يظهر والله أعلم أن له أن يقرأ في كل الصلوات بعد الفاتحة، أعني في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر، والثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من العشاء، له أن يقرأ شيئا من القرآن أيضا بعد الفاتحة، إن فعل ذلك أحيانا لا بأس. Kemudian, bolehkah dia untuk membaca setelah membaca surat Al-Fatihah surat-surat yang lainnya pada rakaat yang ketiga dan juga yang keempat dari surat Zuhur, rakaat yang ketiga dan juga yang keempat dari surat Asar, dan rakaat yang ketiga dari surat Maghrib, rakaat yang ketiga dan juga rakaat yang keempat dari surat Al-Asar? Sebagian jumhur memperbolehkannya, dan mereka tergantung atau beristidlal dengan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Dan sebagian lagi mereka hanya mengkhususkannya pada rakaat yang ketiga dan juga rakaat yang keempat dari salat Adz-Dzuhur. Adapun yang nampak, wallahu a'lam, yang benar adalah dibolehkan untuk seseorang membacanya pada setiap, yaitu baca surat selain dari Al-Fatihah pada selain dari salat duhur, yaitu pada rakaat yang ketiga, yang keempat dari salat duhur dan juga asar, dan juga rakaat yang ketiga dari salat maghrib, rakaat yang ketiga dan keempat dari salat al-isya. Wa yustahabu an yutil fi salat al-fajr. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة، ستين آية إلى المئة آية، يستحب أن يطيل في صلاة الفجر. وأيضا يستحب في الأوليين من الظهر، إلا أنهما ليس كصلاة الفجر، وأخف منهما أيضا في صلاة العصر. Dan dianjurkan dalam salat fajar, salat subuh, untuk dia memperpanjang bacaannya sebagaimana Rasulullah SAW memperpanjang bacaannya di antara 60 ayat sampai 100 ayat. Dan juga dianjurkan pada salat zuhur sebagaimana dia dianjurkan untuk memperpanjang di waktu salat subuhnya, akan tapi panjangnya di waktu pada dua rakaat yang pertama dari salat zuhur, akan tapi panjangnya berbeda dengan panjangnya pada salat subuh. Dan juga begitu juga pada salat asar, yang dia adalah lebih ringan dibandingkan salat al-zuhur. Wa amma al-maghrib qad kana an-nabiy alaihi salatu wassalam yusalli fihima bit-tur. ثابت ذلك من حديث جبير بن مطعم في الصحيحين، وكذلك أيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في المغرب بالمرسلات، فلا بأس أن يقرأ مثل هذه السور أو نحو ذلك، ولا بأس أحيانا يقرأ السورة بكاملها، يعني إذا كانت من قصار المفصل، أو أحيانا يقرأ من أواخر السور المطولة أو بعض الآيات، كل هذا ثابت ووارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. Adapun pada salat maghrib, maka dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalamnya surat At-Tur sebagaimana telah sabit dari hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Dan juga dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Mursalat. Dan ini tidak mengapa untuk seseorang membacanya sebagaimana Rasulullah SAW membacanya, atau membaca surat-surat yang semisalnya, yaitu panjangnya serupa dengannya, atau untuk dia membaca surat-surat dari bagian kisah Al-Mufassal, yaitu bagian dari bagian belakang yang termasuk surat-surat pendek, atau dia membaca dari ayat-ayat terakhir dari surat-surat yang panjang, atau dia membaca bagian potongan-potongan ayat. Dan semua perkara tersebut datang atau telah datang sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma fil isya faqad thabata sahihain min hadis Jabir anna Muadz kana yusalli ma'an nabiy alaihi salat wa salam thumma raja'a ila qaumihi wa thumma yarji' ila qaumihi fa yusalli bihim wa kana yutawwil. فطول ليلة فانفرد بعض من كان يصلي بعده، فقال جابر ذلك منافق أو نحو هذا. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما قال جابر وما كان يفعل، فأخبره بما حصل من معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أممت بالناس فصلي بالليل إذا يغشى، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك الذي خلق، والشمس وضحاها، وأمثال ذلك. فهذا الذي ينبغي، لكن كما تقدم لا يلزم أنه يقرأ مثل هذه السور فقط، له أن يقرأ أحيانا من أواخر السور، وأحيانا يقرأ بعض الآيات، إلا أنه لا يطيل. Adapun pada bacaan pada salat isya, maka telah datang dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim tentang bahwasanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu salat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai beliau pun pulang pada kediamannya, kemudian salat bersama kaumnya menjadi imam. Ini mana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu memperpanjang salatnya. Akhirnya salah seorang dari sahabat keluar dari salatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tatkala Mu'adz bin Jabal selesai dari salatnya, dia mengucapkan bahwa laki-laki yang keluar tadi adalah seorang munafik. Pada pagi harinya, sahabat tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan cerita atau berita kejadian yang terjadi padanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apatan anta ya Mu'ad? Apakah anta itu adalah seorang yang memberikan fitnah? Membawa fitnah wahai Mu'ad, idza shallaita bin nas faqra." Apabila engkau mengimami manusia menjadi imam, maka bacalah wal laili idza yaqsha. Dan juga atau bacalah subbihis rabbikal a'la wasyamsi waduhaha dan yang semisalnya. Dan juga ini adalah bernisbah dengan salat isya. Dan tidak mengapa untuk dia membaca ayat-ayat yang panjangnya seperti ayat-ayat yang disebutkan tadi. Dan tidak diharuskan untuk dia membaca ayat yang disebutkan atau surat-surat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga boleh untuk dia membaca akhir-akhir dari surat-surat yang panjang atau sebagian dari potongan-potongan ayat. Dan semua itu diperbolehkan. Akan tetapi, dia tidak boleh terlalu memperpanjang dalam salat Isya. Qala al-muallif rahimahullah al-jahr wal israr bil qira'ah. Qala wa yajharu bil qira'ah fi salati as-subh wal jumu'ah wal 'idain wal istisqa wal kusuf wal ulain min salati al-maghrib wal 'isha wa yusirru bihima wa yusirru biha fi salati adh-dhuhr wal 'ashr وفي الثالثة من صلاة المغرب والأخرين من صلاة العشاء. قال رحمه الله تعالى الجهر والإصرار بالقراءة menjaharkan dan juga atau mengeraskan suara ataupun dan juga mengecilkan suara dalam membaca. Beliau berkata wajhar bil qira'ati fi salati subhi, hendaknya orang tersebut mengeraskan suaranya pada salat subuh dan salat Jumat dan juga salat Idain, salat Id dan juga salat istisqa, salat meminta hujan, salat gerhana dan juga dua rakaat yang pertama dari salat maghrib dan juga salat isya, dan hendaknya dia atau dia mengecilkan suaranya pada salat duhur, asar dan juga pada rakaat yang ketiga dari salat maghrib dan dua rakaat terakhir dari salat isya. قال المؤلف ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية. طيب بقي أن يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية، هل هذا يستحب أم هو يجوز فقط؟ عامة أهل العلم أنه يجوز، جائز، ولم يعني يقول مستحب. Berkata rahimahullah ta'ala, dan diperbolehkan untuk seorang imam untuk dia memperdengarkan ayat-ayat yang dibacanya kadangkalanya pada salat-salat yang sirriyah. Salat-salat yang sirriyah. Di sini, apakah dia diperbolehkan saja untuk memperdengarkannya atau dia dianjurkan? Maka kebanyakan dari kalangan ahli ilm bahwa perkara tersebut adalah boleh dan tidaklah dianjurkan. Dia boleh untuk memperdengarkan sebagian dari bacaannya dari salat-salat sirriyah. قال المؤلف رحمه الله الركوع. الركوع ركن من أركان الصلاة، إذا انتهى من القراءة ركع، والركوع يعد ركنا من أركان الصلاة. دليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وهكذا حديث المسي صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. Berkata rahimahullahu ta'ala ar-ruku, bab tentang ruku, dan dia adalah termasuk dari salah satu rukun dari rukun-rukun salat, dengan dalil firmannya Allah subhanahu wa ta'ala wahai orang-orang yang beriman, sembahlah oleh kalian Allah subhanahu wa ta'ala, ruku'lah dan juga sujudnya dan sujudlah dan kerjakanlah perkara-perkara kebajikan agar kalian beruntung. Dari sini para ulama mengatakan bahwa ruku' adalah dari rukun salat. Fa idza raka'a aw 'inda iradati ar-ruku' aw 'inda ar-ruku' yarfa'u yadayhi kama taqaddam 'inda takbiratil ihram yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi wala bas irfa'a qalilan ويضم أصابعه ويتجه بكفي القبلة يرفع يديه، وهذا يكون الموضع الثاني من الرفع. Dan juga tak kala dia hendak untuk ruku, maka pada kala dia takbir mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya atau lebih terangkat sedikit sebagaimana telah lalu pada pembahasan takbiratul ihram. Takbiratul ihram, dan ini dalam pembahasan takbiratul ihram. Ada yang kurang? Dan ini adalah tempat yang kedua tak kala seorang yang salat mengangkat kedua tangannya dari tempat-tempat yang telah disebutkan kemarin ada empat. وعند أن يركع يطمئن في ركوعه ولهذا جاء في الحديث حتى تطمئن راكعا. Dan tak kala dia ruku, maka hendaknya dia berupaya untuk mendapatkan itminan, tumakninah dalam rukunya. Sebagaimana datang dalam hadis, faida raka'ata farq madza hatta tatma'inna raki'a. Apabila engkau ruku, maka hendaknya engkau berusaha untuk tumakninah dalam keadaan ruku. Baqiya madza yaqulu fi ruku'ihi? يقول سبحان ربي العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام فأما الركوع فعظم فيه الرب، أي يقول سبحان ربي العظيم. وما حال هذا الذكر؟ هل هو واجب أم مستحب؟ الصحيح أنه يجب أن يأتي بهذا الذكر سبحان ربي العظيم. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وثبت أيضا عنها في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. Kemudian apakah yang hendak dibaca, apakah yang dibaca oleh orang yang ruku tatkala dia ruku? Maka yang dibaca adalah untuk dia mengucapkan subhana rabbiyal azim. Sebagaimana datang dalam hadis, fa ammar ruku' fa'azzimu fiha ar-rabb. Adapun ruku', maka agungkanlah di dalamnya ar-rabb, yaitu untuk dia mengucapkan subhana rabbiyal azim. Kemudian apa hukum untuk dia mengucapkan doa tadi atau zikir tadi? Maka yang benar dalam permasalahan ini, dia adalah perkara yang wajib, yaitu mengucapkan kalimat subhana rabbiyal azim atau mengucapkan zikir yang lainnya. Sebagaimana datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayatnya Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengucapkan dalam rukuknya dan juga dalam sujudnya subhanakallahumma wa bihamdik allahumma ighfirli. Baqiya kam aqal ma yujzi ada zikir akhir. وكذلك يدعو dan dengan juga untuk dia berdoa dengan zikir yang lainnya. Sebagaimana datang dalam hadis Aisyah dalam sahih Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dalam rukuknya dan juga dalam sujudnya subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Baqiya kam aqal ma yajji fi ar-ruku' min adh-dhikr. As-sahih annahu yajji marratan wahidah. وهذا واجب، يعني يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، إذا فعل هذا أجزأه، وهذا واجب. ويستحب أن يكرر هذا أكثر من مرة، المستحب أن يفعله ثلاثا أو أكثر من ذلك كما استطاع. Kemudian berapakah jumlah yang diwajibkan untuk dia menyebutkan doa tadi atau zikir tadi? Maka yang wajib dalam perkara tersebut adalah untuk dia mengucapkannya sebanyak satu kali saja, yaitu untuk mengucapkan kalimat subhana rabbiyal azim. Dan ini adalah perkara yang wajib. Adapun apabila dia menambahnya, maka dianjurkan untuk dia menambahnya sebanyak tiga kali atau yang semisalnya atau lebih dari perkara terus. Wajib fi wit. Wajib fi kull as-salawat, yani maratan wahidah. Wajib fi wit. La la ma yajib, yajib. المهم المستحب أن يقول واحدة، فإذا قال اثنتين ثلاث أربع كل هذا مستحب، كل ما زاد فهو أحسن. طيب قال المؤلف رحمه الله كيفية الركوع. قال ويضع يديه على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه، يعني إذا ركع وضع يديه على ركبتيه كالقابض عليهما. قال ويمكنهما من ركبتيه ويفرج بين أصابعه، يعني كالقابض عليهما، كأنه قابض على ركبتيه. وهذا كله واجب، أي يعني وضع اليدين على الركبتين وكذا القبض عليهما. Kemudian berkata rahimahullahu ta'ala كيفية الركوع، tata cara ركوع. wa yada'u yadayhi 'ala rukbatayhi, maka hendaknya orang tersebut meletakkan kedua tangannya di atas lututnya, yaitu seakan-akan dia menggenggamnya. Wa yumakkinahuma min rukbatayhi wa yafarriju baina asabi'ihi, dan hendaknya orang tersebut betul-betul menekankannya pada kedua lututnya dan juga merenggangkan antara jari-jarinya, seakan-akan dia adalah orang yang betul-betul memegangnya, menggenggamnya. Dan perkara ini adalah perkara yang wajib, yaitu meletakkan kedua tangan di atas kedua lututnya dan seakan-akan dia menggenggamnya. Qala rahimahullah wa yamuddu dhahrahu wa yabsutah hatta law subba alayhi al-mal istaqarra wa huwa wajib ay yusawwi bayna dhahrihi wa ra'sihi hatta annahu law subba ala dhahrihi ma'an la istaqarra min shiddati at-taswiyah baina dhahrihi wa kadha ra'sihi. Kemudian dia berkata wa yamuddu dhahrahu wa yabsutah, dan hendaknya dia memanjangkan dan juga melapangkan pundaknya atau punggungnya sampai seandainya dituangkan di atas pundaknya, punggungnya tadi itu air, maka air tersebut akan tenang di atasnya dan tidak tumpah. Dan ini adalah perkara yang wajib, yaitu untuk dia betul-betul lurus dalam rukuknya antara punggungnya dan juga kepalanya. Qala rahimahullah taswiyatul arkan yani yusawwi bainal arkan. Qala ومن السنة أن يسوي بين الأركان في الطول فيجعل ركوعه وقيامه أي من الركوع وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء يعني يجعل هذه الأركان متساوية. Kemudian berkata rahimahullah التسوية الأركان penyamaan rukun-rukun, yaitu dari rukun-rukun salat. Wa min as-sunnah ay yusawwiya bainal arkan fi at-tul, dari perkara sunnah untuk orang tersebut menyamakan antara rukun-rukun salat dalam panjangnya. Faj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ar-ruku' wa sujudahu wa jalsatahu baina sajadatain qariban min as-sawa, maka dia pun menjadikan rukuknya, berdirinya setelah ruku', sujudnya dan juga duduk di antara dua sujud jaraknya tidaklah terlalu berbeda, yaitu hampir sama. قال رحمه الله ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. لا يقرأ القرآن مثلا تركع وتقرأ من القرآن أو تسجد كذلك أيضا لا يجوز. بقي إذا أراد أن يدعو مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أراد أن يدعو بهذا الدعاء في سجود هذا القرآن. قالوا إذا أراد قراءة القرآن فلا، ولكن هي بلفظ ربنا آتنا في الدنيا حسنة. لكن لو قال اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لا بأس، يعني بلفظ غير اللفظ الذي في القرآن. لفظ القرآن ربنا آتنا هو يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأيضا لم يقصد به قراءة القرآن لا بأس. Kemudian berkata rahimahullah wala yajuzu an yuqra al-Qur'an fi ruku' wala fi sujud. Tidak diperbolehkan untuk orang tersebut membaca Al-Qur'an dalam rukuknya dan juga dalam sujudnya. Yaitu datang dari hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang untuk seseorang membaca Al-Qur'an dalam rukuknya dan dalam sujudnya. Kemudian bagaimana kalau orang tersebut hendak berdoa dalam sujudnya? Seperti membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini adalah potongan dari Al-Qur'an, bagian dari Al-Qur'an. Tayib, para ulama berpendapat bahwa boleh untuk dia membacanya apabila dia tidak berniat untuk membaca ayat. Akan tetapi niatnya adalah untuk berdoa. Dan apabila dia juga mengubah bentuknya seperti Allahumma atina fid dunya hasanah sampai akhir doa tersebut, yaitu dia mengganti kalimat Rabbuna dengan kalimat Allahumma, maka perkara tersebut adalah diperbolehkan apabila dia berniat untuk membaca doa bukan baca ayat. Thumma ba'da dhalika yarfa' ra'sahu min ar-ruku' ila al-qiyam ويقول أثناء قيامه من الركوع إلى القيام سمع الله لمن حمده. بهذا اللفظ سمع الله لمن حمده يكون للإمام والمنفرد، للإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده. لكن إذا كان مؤتم ماذا يقول؟ إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، هذا وهذا وارد. طيب نعيد، إذا مثلا رفع رأسه من الركوع إلى القيام يقول سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا، أما المؤتم فيقول سمع الله، يقول اللهم ربنا لك الحمد. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، أي المؤتمون، فقولوا ربنا لك الحمد، وفي لفظ ربنا ولك الحمد، وفي لفظ اللهم ربنا لك الحمد، كل هذا وارد في الصحيح. Kemudian apabila dia mengangkat badannya dari rukuknya, maka tak kala dia sedang mengangkat badannya tersebut hendaknya dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah, dan ini diucapkan oleh seorang yang menjadi imam atau orang yang salat sendirian. Kita ulangi, seorang yang menjadi imam atau orang yang salat sendirian. Adapun apabila dia ada seorang makmum diimami, maka apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka hendaknya dia hanya mengucapkan rabbana lakal hamd atau rabb allahumma rabbana lakal hamd. Dan kedua perkara tersebut telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi kata beliau bahwa apabila tak kala seorang itu mengangkat badannya menuju rukuk, maka dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah untuk seorang yang menjadi imam atau orang yang salat sendirian. Adapun orang yang menjadi makmum, maka dia mengucapkan setelah mendengarkan imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah untuk dia mengucapkan rabbana lakal hamd atau rabbana walakal hamd atau allahumma rabbana lakal hamd. Dan ketiga zikir tadi atau lafaz tadi, bentuk tadi telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma hukum hadha al-qiyam? Ammatu ahli al-ilm an hadha al-qiyam ruknun min arkan as-salah illa al-hanafiyyah qalu yustahab. واستدلوا بالآية يا أيها الذين آمنوا اركعوا وإيش بعدها واسجدوا، قال ما في قيام. والصواب أن القيام هذا ركن من أركان الصلاة لحديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هذا والصواب، وهو ركن من أركان الصلاة، فإذا لم يرفع حتى يعتدل قائما فصلاته باطلة. Kemudian apa hukumnya untuk orang yang telah melakukan ruku berdiri dengan tegak? Maka yang kebanyakan dari para kalangan para ulama menyebutkan dia adalah satu rukun dari rukun-rukun salat, kecuali Abu Hanifah, dia menyebutkan bahwa perkara tersebut adalah perkara yang dianjurkan saja dan bukanlah termasuk dari rukun. Dan mereka beristidlal dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, farka'u wasjudu, rukuklah dan sujudlah, tidak disebutkan berdiri. Akan tapi yang benar dalam perkara ini adalah untuk orang tersebut berdiri, dan dia adalah satu rukun dari rukun-rukun salat. Sebagaimana dalam hadis al-musi salatah, orang yang salah dalam salatnya, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam. Fa idza rafa'ata min ar-ruku' fa'tadil. Hakeza, fa'tadil hatta tatma'inna qa'ima. Apabila engkau mengangkat badanmu dari ruku', maka tegaklah sampai engkau betul-betul tegak. Dari sini kita mengetahui bahwa tegaknya seseorang atau berdirinya seseorang dengan tegak setelah rukuknya adalah perkara rukun dari rukun-rukun salat, dan barang siapa yang meninggalkannya maka akan batal salatnya. Wa fi athna ar-ruku' yarfa' yadayhi aidan ala ma taqaddam hatta yuhadi bihima mankibayhi wa la bas kama taqaddam yarfa' qalila. وهذا هو الموضع الثالث الذي ترفع فيه اليدان. Kemudian tak kala dia mengangkat badannya dari rukuknya untuk berdiri, maka hendaknya dia juga mengangkat kedua tangannya, 6, sejajar dengan pundaknya atau terangkat sedikit sebelumnya telah lalu pembahasannya. Dan ini ada tempat ketiga untuk seseorang mengangkat kedua tangannya di dalam salatnya. Qala al-muallif rahimahullah as-sujud, thumma yaqulu Allahu akbar wujuban. Baik. يقول الله أكبر وجوبا متى يقول هذا التكبير يقوله أثناء يعني الانتقال مثلا هو قائم يريد أن يركع ففي أثناء الانتقال من القيام إلى الركوع يقول هذا الذكر الله أكبر وكذلك يقول سمع الله لمن حمده حين ينتقل من الركوع إلى القيام وكذلك يقول الله أكبر حين ينتقل من القيام إلى السجود في أثناء الانتقال يقول هذا واجب وأنت لعلك لمست من بعض الناس أو الأئمة أنه يسكت حتى يركع أو حتى يسجد قال الله أكبر ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كبر وهو ساجد أو راكع فصلاته باطلة بناء على ما تقدم معنا في الوجوب أن الوجوب يبطل لمن تعمد والصحيح أنه آثم ولا تبطل صلاته أي نعم هذا هو الصواب أنه آثم ولا تبطل صلاته إذا مثلا سكت حتى ركع قال الله أكبر أو ترك التكبير حتى سجد قال الله أكبر ولهذا يجب أن يكون التكبير بيش في أثناء الانتقال ولهذا سمي التكبير تكبير إيش تكبيرات الانتقال لأنك تنتقل من ركن إلى آخر ففي أثناء الانتقال تقول هذا التكبير. Kemudian beliau berkata rahimahullah bab sujud bab dalam perkara sujud. ثم يقول الله أكبر وجوبا. Kemudian orang yang tadi mengucapkan takbir yaitu Allahu Akbar dan ini adalah perkara yang wajib. Kemudian kapankah dia mengucapkannya? Maka yang benar adalah untuk dia mengucapkannya tak kala dia hendak untuk berpindah dari satu rukun kepada rukun yang berikutnya, baik dari rukuknya menuju sujudnya untuk dia mengucapkan di tengah perpindahannya yaitu Allahu Akbar. Begitu juga tak kala dia mengangkat badannya ucapan sami Allahu liman hamidah dia ucapkan tak kala dia di tengah-tengah mengangkat badannya dari rukuknya. Begitu juga takbir, tak kala dia hendak melakukan ruku, dilakukan setelah atau dari tengah-tengah dia hendak berpindah dari satu gerakan kepada gerakan yang berikutnya. Dan ini adalah perkara yang wajib. Ini adalah perkara yang wajib. Sebagian dari para ulama berpendapat, 6, sebelumnya, apabila orang tersebut, taib, ala sebelumnya, bahwa mungkin engkau akan mendapatkan sebagian dari manusia, atau sebagian dari para imam-imam masjid, mereka itu mengucapkan takbir setelah mereka telah betul-betul sujud atau telah mereka ruku. Sebagian para ulama berpendapat bahwa perkara ini adalah perkara wajib, maka barang siapa yang melaksanakannya maka dia dengan sengaja, maka sholatnya adalah sholat yang batil, sholatnya batal. Akan tapi yang benar dalam pendapat ini, dalam perkara ini, sholatnya dia adalah sah, akan tapi dia berdosa tak kala dia tidak menyebutkan takbir, tak kala dia sedang berpindah. Oleh karena itu takbir dalam salat itu disebut dengan takbirah al-intiqal, takbir perpindahan. Oleh karena itu ucapan takbir dalam perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang berikutnya diucapkan pada tengah-tengah perpindahan. Qala al-muallif rahimahullah al-khurur 'ala al-yadayn. Hadha huwa as-shawab. Annahu idza kharra ay min al-qiyam ila as-sujud يقدم يديه قبل ركبتيه ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبرك أحدكما كبروك البعير وليضع ركبتيه قبل رجليه أو يديه المقصود بالركبتين هنا أي ركبة البعير ركبة اليدين في مقدمة البعير هذا هو الصواب وهو مشاهد الآن عند أن يبرك البعير بماذا يبرك أولا؟ يبرك بالمقدمة وبالركبتي المقدمة، فعل هذا فالصواب أنه يقدم يديه قبل ركبتيه، يقدم يديه نعم قبل ركبتيه. Kemudian berkata rahimahullah al-khurur al-yadain, yaitu turunnya dari ruku menuju sujud di atas kedua tangan, yaitu untuk dia mendahulukan kedua tangannya sebelum lututnya. Semoga datang dari hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hendaknya kalian tidaklah duduk bagaikan anjing, akan tapi hendaknya duduk sebelumnya anjing pertama, habis baru anta. Mahul hadis. ولا يبرك أحدكم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرك يعني كبروك البعير، وليقدم يديه قبل ركبتيه. طيب. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seorang itu turun duduk bagaikan turunnya unta, akan tetapi hendaknya dia memulai dengan kedua tangannya kemudian baru kedua lututnya. Qala al-muallif rahimahullah fa idza sajada wa huwa ruknun i'tamada ala kaffay wa basatahuma wa yadhum asabi'ahuma wa yuwajjihuha ila al-qiblah ويجعل كفيه حذو منكبيه وتارة يجعلهما حذو أذنيه، يعني يبسط يديه يعني إما إلى الكتفين أو يجعلهما بين يعني بين وجهه، وجاء في بين كتفيه ويوجههما إلى القبلة، هذا معنى عند السجود. Kemudian beliau berkata فإذا سجد وهو ركن اعتمد على كفيه وبسطهما ويضم أصابعهما. Apabila telah tersujud dan dia adalah perkara yang dan ini adalah rukun, maka hendaknya kedua orang tersebut menyandarkan dirinya di atas kedua telapak tangannya dan juga membentangkannya dan juga mendekatkan merapatkan jari-jarinya, wajah wajjuhuha ila al-qiblah, dan dia menghadapkan kedua tangannya tadi mengarah kiblat, waj'al kafaihi hadwa mankibai, dan dia menjadikan kedua tangannya sejajar dengan pundaknya, atau kadang kalanya dia mengangkat kepada arah telinganya, dan juga sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya antara di hadapannya. السجود ركن من أركان الصلاة. للآية التي تقدم ذكرها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وكذلك أيضا حديث المسيء صلاة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فالسجود ركن من أركان الصلاة. Dan sujud dia adalah salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Sebagaimana dalam ayat yang telah lalu, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu waf'alul khair wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah dan beribadah, sembahlah oleh kalian Rabb kalian dan kerjakanlah perkara-perkara kebajikan agar kalian beruntung. Dan juga dalam hadis yang telah lalu tentang seorang sahabat yang disebut dengan musyi' salatah, orang yang jelek salatnya. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida, kemudian sujudlah sampai engkau telah mendapatkan tuma'ninah dalam sujudmu. Wa madza yaqulu fi sujudih? Yaqulu subhana rabbiyal a'la ja'at ziyadah wa bihamdih. Wa kadhalik aidan fi ruku' subhana rabbiyal 'azhim ja'at ziyadah wa bihamdih. Wa kilahuma lam tathbut. Was shawab annahu yaji fi ruku' سبحان ربي العظيم فقط، وكذلك في السجود يقول سبحان ربي الأعلى. Kemudian apakah yang dibaca tatkala dia sedang sujud? Maka hendaknya dia membaca subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Datang riwayat yang lain dengan tambahan wa bihamdih, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Begitu juga pada perkara ruku. Akan tapi tambahan dalam dua tempat tersebut adalah tidaklah sabit, tidaklah benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu cukup untuk dia membaca subhana rabbiyal azim pada rukuknya, dan cukup untuk dia membaca subhana rabbiyal a'la pada sujudnya. Wa kam yajza marrah min hadha adh-dhikr as-shawab annahu yajza marratan wahidah yajib أن يأتي بهذا الذكر مرة واحدة يقول سبحان ربي الأعلى هذا واجب وكلما زاد ويستحب أن يكون ثلاثا فما فوق يستحب هذا لكن الواجب مرة واحدة سبحان ربي الأعلى. Kemudian berapa kalikah dia membaca سبحان ربي الأعلى, maka yang wajib untuk dia cukup membaca satu kali, dan apapun dari perkara tersebut dari tambahannya baik itu tiga ataupun lebih, maka ini adalah perkara yang dianjurkan dan perkara yang dianjurkan. ولا بأس أن يكثر من الدعاء لقول النبي عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. لا بأس أن يدعو ويكثر من الدعاء لا سيما في سجوده. Maka dianjurkan tak kala di tengah dalam sujudnya untuk dia memperbanyak untuk membaca doa. Sebagaimana dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ammar ruku fa'azzimu fihi rabb. Adapun dalam ruku maka agungkanlah di dalamnya rabb, yaitu ucapan subhan rabbil azim. Wa ammas sujud fa'ksiru fihi ad-du'a faqaminun ayyustajabalah. Adapun dalam perkara sujud maka perbanyaklah di dalamnya doa. Bisa saja atau moga-moga engkau akan dikabulkan doamu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa yarfa' dhira'ayhi 'anil ardh wujuban wa la yabsutuhuma basth al-kalb hakadha. Al-kalb 'inda an yajlis yabsut yadayhi. Fa hadha la yajuz walakin yarfa' yadayhi. Ay na'am yarfa' yadayhi wa la yabsutuhuma kama yabsut al-kalb. Berkata rahimahullah, wa yarfa'u dhira'aihi 'anil ardi wujuban wa la yabsutuhuma basthal kalbi. Hendaknya orang tersebut mengangkat kedua lengannya dari permukaan bumi, dan ini adalah perkara yang wajib, dan hendaknya dia tidak membentangkannya bagaikan anjing membentangkan kedua lengannya, yaitu seperti ini kata beliau. Ini mana anjing apabila dia duduk dia membentangkan tangannya yang di mana kedua lengannya itu melengkat pada tanah. Oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk melengkatkan kedua lengan apabila sedang melaksanakan sujud, akan tetapi dia mengangkatnya seperti yang dijelaskan. Fa idza sajada wajib alaihi an yumakkin sab'a a'dha min al-ard. Idza sajada wajib alaihi an yumakkin sab'a a'dha min al-ard kama jaa'a 'an an-nabi alaihi as-salatu was-salam min hadith ibn Abbas قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه يعني هذه الجبهة والأنف هذا واحد واليدين والركبتين وأطراف القدمين كم هؤلاء سبعة فلو أنه سجد ومكن أنفه ولم يمكن جبهته هذا قد أخل بواجب ولو أنه سجد ومكن جبهته ولم يمكن أنفه هذا قد أخل بواجب لابد أن يمكن جبهته مع أنفه وهذا يعتبر عضو واحد وهكذا اليدين والركبتين وأطراف القدمين سبع أعضاء يجب أن تمكن من الأرض. Kemudian hendaknya apabila dia sujud meletakkan atau menetapkan tujuh bagian dari bagian-bagian sujud sebagaimana datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas, umirtu an umakkina sab'a adhum fi sujud. An asjuda ala sab'ati adhum. Aku diperintahkan untuk aku sujud di atas tujuh tulang atau tujuh bagian. Wa asyara madza ala jabha wa asyara ila anfi. Di atas dahi, dan juga Rasulullah mengisyaratkan kepada hidungnya, yaitu dahi dan hidung adalah satu bagian. Wa kaffai, dan dua kedua telapak tangannya. Wa rukbatai, dan juga kedua lututnya. Wa atrafil qadamain, dan juga ujung-ujung kedua kakinya. Oleh karena itu, apabila dia sujud, kemudian dia meletakkan hidungnya saja dan tidak menetapkan atau tidak meletakkan dahinya pada tempat sujudnya, maka dia telah melepaskan atau mengosongkan suatu perkara yang wajib. Demikian juga sebaliknya, apabila dia meletakkan dahinya saja dan tidak menetapkan atau menekankan pada hidungnya, maka dia telah terluputkan dengan suatu perkara yang wajib. Wa anta tara ba'dhum idza sajada rafa'a rijlaihi huwa sajid wa rijlahu marfu'atan ay na'am mithl hadha akhalla biwajib min alwajibat as-salah. Dan engkau bisa saja melihat sebagian orang yang salat, takal dia sujud, dia mengangkat kedua kakinya. Di tengah-tengah dia sujud, dia mengangkat kedua kakinya. Dan orang ini, dia telah membiarkan satu perkara wajib dari perkara-perkara wajib. Dari kewajiban-kewajiban salat. Wa yustahabbu lahu an yastaqbil bi asabi' rijlaih al-qiblah. Famathalan ana lau qiblatiha hakadha. يصلي ويسجد الأصابع تبقى هكذا متجهة القبلة هكذا أم لا؟ كما جاء في حديث أبي حميد قال وكان إذا سجد استقبل بأصابع رجليه القبلة. Kemudian apabila dia sujud, hendaknya jari-jari kakinya itu menghadap arah kiblat, menghadap arah kiblat, sebagaimana yang dicontohkan oleh beliau, apabila saya sekarang kiblatku ada di hadapanku, maka tak kala aku sujud, hendaknya aku mengarahkan jari-jariku ke arah kiblat, sebagaimana dalam hadis Abi Humaid fil Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kala sujud, beliau mengarahkan jari-jari kakinya ke hadapan kiblat. Wa yarus aqibaih ay yaj'al qadamaih wahida bijanib al-ukhra. Dan hendaknya orang tersebut menggandengkan atau merapatkan antara dua telapak kakinya, yaitu dia menjadikan telapak satu kakinya dengan telapak yang satunya bergandengan. Hadha yadul ala anna ashaban nabi alaihi salatu wassalam kanu yataharrun as-salah bidiqqah hatta ila al-asba' min asabi' ar-rijl ayn tuwajjah qiblam syarqam ard. Ini adalah satu bukti bahwa dahulu para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul memperhatikan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ketelitian, sampai-sampai arah-arah jari-jari kakinya pun mereka menggambarkannya. Qala al-muallif rahimahullah al-i'tidal fi sujud wa yajib alayhi an ya'tadil fi sujudih wa dhalik bi an ya'tamid fihi i'timadan mutasawiyan. قبل أن نخرج من هذا إذا سجد فرج بين يديه هذا متى إذا كان إماما أو منفردا فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه على ذلك أدلة. أما إذا كان مؤتما فهذا لا يجوز لأنه سيضر بمن حوله أو بمن بالذي بجانبه لكن هذا ما إذا كان منفردا أو كان إماما. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. Kemudian apabila orang tersebut sujud, hendaknya dia juga merenggangkan antara kedua lengannya sampai kelihatan putihnya ketiaknya atau nampak bagian ketiaknya. Yaitu hukum ini untuk orang yang sedang menjadi imam atau orang yang sholat sendirian. Mengapa? Apabila dia sholat dalam keadaan di tengah-tengah shaf, bisa saja dia mengganggu orang-orang yang ada sekitarnya atau yang ada di sampingnya. Oleh karena itu, perkara ini dilakukan oleh orang yang menjadi imam atau yang sholat sendirian. Sebagaimana datang dari hadis bahwasanya Rasulullah SAW dahulu apabila sujud, farraja baina madza zira'i hatta yuriya bayad ibtay. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia sujud, beliau merenggangkan antara kedua lengannya sampai kelihatan bagian dari ketiaknya. Qala al-muallif rahimahullah al-iftiraj wal-iq'a bain as-sajdatayn. ثم يرفع رأسه مكبرا. التكبير هذا واجب. إذا أراد أن يرفع كان ساجدا، فأراد أن يرفع إلى الجلوس بين السجدتين يكبر. ومتى يكون التكبير؟ على ما تقدم، يكون أثناء الانتقال من هذا الركن إلى هذا الركن، من السجود وهو ركن إلى الجلوس بين السجدتين وهو ركن أيضا. ففي أثناء الانتقال من هذا إلى هذا يكبر. Kemudian beliau berkata, al-iftirash wal-ik'a baina sajdatain. Hendaknya orang itu bab tentang membentangkan betis dan juga menegakkan telapak kaki di antara dua sujud, yaitu duduk di antara dua sujud, yaitu dia melaksanakannya antara sebagaimana dia melaksanakannya melaksanakan takbir tak kala hendak berpindah dari satu rukun kepada rukun yang berikutnya, yaitu dia melakukan Allahu Akbar tak kala dia melakukan di tengah-tengah dia mengangkat kepalanya dari sujudnya. ثم يجلس وتسمى الجلوس بين السجدتين ويكون مطمئنا. وماذا يقول في الجلوس بين السجدتين؟ يقول ما ورد في دعاء الشيخ الألباني يحسنه: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واهدني وارزقني. وله أن يشاء، وهذا أصح، أن يقول رب اغفر لي. وكم يجئ مرة واحدة على الصحيح أنه لو قال في جلوسه بين السجدتين رب اغفر لي مرة واحدة أجزأ. ويستحب أن يكرر هذا أكثر من ثلاث مرات فما فوق، رب اغفر لي رب اغفر لي، أو ذلك الحديث اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واهدني وارزقني. Kemudian dia duduk, yang dimana duduk tersebut disebutkan atau dinamakan dengan duduk di antara dua sujud. Apakah yang dia baca tak kala dia duduk di antara dua sujudnya? Maka telah datang beberapa doa seperti yang di Al-Imam Al-Albani rahimahullah menghasankannya, yaitu untuk orang tersebut menyebutkan Rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini warzuqni. Baik, dan juga boleh apabila hendak untuk mengucapkan, dan yang akan datang ini adalah riwayat yang lebih sahih, yang lebih benar, yaitu Rabbighfirli Rabbighfirli, dan untuk menyebutkan Rabbighfirli Rabbighfirli, dan berapakah jumlah yang boleh untuknya. Maka perkara ini seperti yang biasanya yang sebelumnya, yang wajib adalah satu kali, dan dianjurkan untuk dia lebih atau mengulang-ulanginya sebanyak sesuai dengan kehendaknya. Wa fi adna'i julusi yafrish rijlahu al-yusra yaftarishha wa yajlis 'alayha wa yansab rijlahu al-yumna ويستقبل بأصابع رجله اليمنى القبلة. Di tengah-tengah duduknya, maka hendaknya orang tersebut duduk, yaitu dia membentangkan kaki kirinya dan juga duduk di atas telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya dan juga mengarahkan jari-jari kaki tangannya mengarah kiblat. طيب قال هنا ويجوز الإقعاء أحيانا وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه. يجوز أن ينصبهما، أي ينصب قدميه، وهذا يكون متى؟ الجلوس بين السجدتين فقط. أما إذا جلس للتشهد فلا يجوز أن يجلس ماذا وهو منتصب لقدميه، وإنما هذا فقط بين السجدتين ينصب قدمه. Kemudian diperbolehkan juga untuk orang tersebut pada beberapa tempat, yaitu di waktu-waktu yang jarang, untuk dia melakukan al-iqa. Apa itu iqa? Yaitu untuk dia duduk atau untuk dia menegakkan kedua telapak kakinya. Akan tapi perkara tersebut hanya dilakukan pada duduk di antara dua sujud. Adapun apabila dia adapun duduk tasyahud, maka tidak diperbolehkan. قال رحمه الله السجدة الثانية ثم يكبر وجوبا. نعم يكبر والتكبير واجب على ما تقدم سمى تكبيرة الانتقال، ويسجد ويأتي بما تقدم ذكره. نعم، ثم بعد ذلك إذا انتهى رفع. Kemudian berkata rahimahullah, ويسجد سجدة ثانية وهو ركن أيضا. Dan kemudian sehendaknya orang tersebut sujud yang kedua kalinya, dan dia juga adalah perkara rukun dan rukun-rukun salat, dan dia melaksanakan sesuai yang dilaksanakan pada sujud yang pertama. Apabila dia telah selesai melaksanakan apa yang telah disebutkan, maka hendaknya orang tersebut mengangkatnya. قال الأخ نرجو الجواب حفظكم الله تعالى مشكورا مأجورا أن تذكر لنا طريقة لحفظ القرآن حتى يكون سهلا وسارعا وسرعة. أما حفظ القرآن فإنه يسير على من يسره الله عليه. أولا ننصح بالتفرع التفرع التام. ثانيا أن يأخذ مصحفا معينا لا يخالف الطبعات على طبعة واحدة، ثم يقسم المحفوظات إلى ثلاث مراحل أو أربع. مثلا يجعل وقتا لحفظ القرآن صفحة أو صفحتين أو أكثر على ما يستطيع، ووقتا لمراجعة الجديد، ووقتا لمراجعة الأول على هذا الحال. وإن استطاع أن يفرع وقته كله اليوم كله فعل، بحيث أنه يجعل وقته كله للقرآن. والناس يختلفون، فبعضهم يعني قد يسهل عليه أن يقرأ القرآن في أو يحفظ القرآن في خلال 6 أشهر وفي سنة وفي سنتين إذا جد واجتهد. وننصح أيضا بالدعاء، فالدعاء له شأن عظيم، فتدعو الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والسداد والإعانة. وهكذا أيضا ملازمة تقوى الله تبارك وتعالى، وهكذا أيضا الصبر والمصابرة، فإن الحفظ يعني ثقيل، أي نعم يجد ثقل حتى في سائر المحفوظات يجد ثقل، لكن لو أنه صبر أياما إن شاء الله يحصل من ورائه الخير. أيضا يقولون مما يعين على يعني تقوية الذاكرة الزنجبيل، وبعضهم أيضا لا يكثر أيضا، وكذلك أيضا سائر الحلويات بأنواعها، هكذا يذكرون. وإلا فيستعين بالله سبحانه وتعالى ويقدم. وأيضا ربما يجد في أول الحفظ صعوبة، ربما يجد في نصف صفحة يوم، وبعد ذلك إذا قد استمر على الحفظ ومارس ربما يسهل عليه أن يحفظ صفحة، وإذا استمر ربما يحفظ صفحتين، وهكذا. وعلى كل بحسبه، وتختلف الأفهام، وتختلف أيضا اللغة العربية، ربما يكون لسانه أيضا طلقة باللغة العربية. على كل هو في خير وفي عبادة، والذي أنصح نفسي وإخواني بالإخلاص لله، إخلص عملك لله، فإن القرآن وحفظ القرآن من أجل العبادات ومن أقرب القربات ومن أجل الطاعات. أي نعم، فاخلص عملك لله، وأن يكون هذا العمل وسائر الأعمال لله وفي الله ومن أجل الله. Pertanyaannya adalah, tolong sebutkan kepada kami tata cara agar dimudahkan baca Al-Quran dengan cara yang cepat. Beliau menjawab, menghafal ya, ambil waktu ini. Membaca, baik. Menghafalkan Al-Quran dengan mudah dan cepat. Beliau menjawab, menghafal Al-Quran dia adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada masing-masing sesuai dengan apa yang Allah bagikan. Akan tapi hendaknya orang tersebut, ini ringkasannya, yang pertama adalah untuk orang tersebut mengosongkan dirinya atau meluangkan waktunya untuk dia menghafal Al-Quran. Meluangkan waktunya untuk dia menghafal Al-Quran. Apabila dia mampu untuk meluangkan seluruh waktunya untuk dalam Al-Quran, maka boleh, maka lakukanlah. Dan juga untuk orang tersebut, dari wasiat yang berikutnya adalah bersabar dalam menghafalnya, dikarenakan Al-Quran dia adalah perkara yang berat dalam menghafalkannya. Hendaknya bersabar dan juga menyabarkan dirinya. Kemudian perkara berikutnya untuk dia beristianah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga perkara yang berikutnya yang disebutkan adalah untuk dia, sebagian disebutkan adalah untuk dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memudahkannya dalam menghafal Al-Quran, atau juga disebutkan yang lainnya meminum jahe. Katanya tapi jangan terlalu banyak. Atau juga memakan perkara-perkara yang manis dari makanan-makanan yang manis dari seluruh jenis-jenisnya. Ini sebagian yang anda tangkap. Baik. Dan juga adalah untuk membagi waktunya dalam penghafalan Al-Quran. Yaitu seperti untuk dia menjadikan satu waktu untuk dia menghafal. Kemudian untuk dia menjadikan satu waktu untuk dia murajaah hafalan yang telah lama. Kemudian menjadikan satu waktu untuk dia murajaah hafalannya yang baru. Baik. Ada yang lainnya? Dan juga aku mewasiatkan kepada seluruh saudara-saudaraku, diriku sendiri juga untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membaca Al-Qur'an, dalam menghafalkannya, dikarenakan dia adalah satu ibadah yang sangatlah agung, satu ibadah yang sangatlah mulia. Oleh karena itu marilah kita untuk ikhlaskan ibadah kita, bacaan kita kepada Al-Qur'an kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ringkasan dari nasihatnya beliau. Itu yang pertama disebutkan ya. Baik, diantara yang agar untuk tidak suka mengganti-ganti mushaf. Untuk tidak suka mengganti-ganti mushaf. Dan juga kata disampaikan lagi tambahannya, mumarasah. Itu dia terus-menerus berupaya untuk menghafalkannya. Tidak terputus-putus. Ada yang lain? إذا كان صلاة سهرية ورفع الجهر معنى رفع صوته بها هذا يكون ترك مستحبا. ما حكم تعليم النساء في المسجد؟ تعليم النساء إن كانت هناك امرأة تقوم بهذا الخير من التدريس أو مجموعة من النساء فهذا هو الأولى، ليس الخبر كالمعاينة. فإن لم يوجد فلا بأس أن يكون ذلك من الرجل من وراء حجاب، ولا يكون حجاب كما رأيناه في بعض الأماكن ستائر، وربما ترى وهي جالسة أو قائمة أو وهي جالسة، لا، يكون ساتر حاجب بحيث لا تراه، أي لا ترى المدرس ولا يراها. هذا جاهز عبر مكبر الصوت لا بأس إن شاء الله. Pertanyaannya adalah apakah hukum belajarnya seorang wanita atau para wanita dalam masjid? Maka beliau menjawab, perkara tersebut adalah perkara yang boleh, terlebih lagi apabila ada seorang wanita yang mampu untuk mengajar mereka dari sekelompok dari kalangan wanita, mengajari mereka. Dan apabila memang tidak didapatkan, maka tidak mengapa untuk seorang laki-laki pengajar mengajari mereka di balik hijab yang tertutup, yaitu untuk dia tidak mampu, yaitu wanita tersebut tidak mampu melihat pengajarnya dan juga sebaliknya, baik itu duduknya atau berdirinya. Maka perkara tersebut adalah perkara yang dibolehkan, apalagi lebih baik adalah dengan menggunakan ibar makabir as-saut, menggunakan mikrofon. Adapun kalau tidak, kalau nampak, kata beliau, tidak boleh. Baik. Ba'dhum yaqul annaha bid'ah. Annaha bid'ah. Qal bid'ah. Hadha ma'araf ta'alim al-Islam. Wa bi'ayi dalil anna hadha bid'ah. Wa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'idhu an-nisa. وجاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله ذهب الناس بحديثك ألا تجعل لنا يوما تحدثنا فيه؟ قال لهن اجتمعنا يوم كذا وكذا فاجتمعنا وعلمهن وذكرهن وذكر الحديث إلى آخره. فالنساء بحاجة إلى تدريس وإلى مواعظ، ولكن كما تقدم ذكره من وراء حجاب. والله عز وجل يقول إذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. وكذلك أيضا يعني الآن من فضل الله سبحانه وتعالى مكبرات الصوت تؤدي هذا، يعني تسمع الدرس لتمامه عبر مكبرة الصوت، فهذا طيب. Disampaikan kepada beliau bahwa sebagian ada yang mengatakan bahwa bid'ahnya perkara tersebut. Beliau menjawab, saya tidak mengetahui seorang pun dari seorang alim dari para ulama agama Islam yang menyebutkan tentang kebid'ahannya, tentang kebid'ahannya. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari para wanita, memberikan kepada mereka pelajaran. Dan juga dari hadis, tak kala para wanita berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah dahabar rijal bihadisik, wahai Rasulullah, para laki-laki, para pria telah membawa hadis-hadismu. Faja'al lana yauman, maka jadikan untuk kami satu hari. Akhirnya Rasulullah menjawabkan, berkumpullah pada satu tempat yang seperti ini, seperti ini. Kemudian mereka berkumpul, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar mereka, dan para wanita sangatlah membutuhkan pelajaran dan juga nasihat dan juga wejanan-wejanan. Oleh karena itu, apabila memang butuh untuk diberikan nasihat, maka tidak mengapa untuk diberikan nasihat di belakang hijab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza sa'altumuhunna mata'a fas'aluhunna min wara'il hijab. Apabila kalian bertanya kepada para wanita, yaitu istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu benda atau satu perkara, maka ucaplah kepada mereka dari balik hijab, yaitu sesuai dengan apa yang telah kedahulukan tadi. طيب يلا زيد سؤالها كذا. وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله أي القرآن والحكمة أي السنة في بيوتكن، البيت في بيتها، تذكر الله سبحانه وتعالى في بيتها الذي يسكنه. هو الأصل في أنها في بيتها تذكر الله، وبيوتهن خير لهن، المقصود بالبيت هي الذي المسكن الذي تسكنه في بيتها. أخ يقول متى يقرأ المأموم الفاتحة في صلاة الجهرية؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام يؤتم به، فهو إذا انتهى من قراءة الفاتحة بدأ بقراءة الفاتحة بعد أن ينتهي الإمام يقرأ هو بعده، ثم بعد ذلك ينصت لما يحصل من القراءة بعد الفاتحة من الإمام. Pertanyaannya, kapankah seorang makmum membaca Al-Fatihah dalam salat jahriyah? Beliau menjawab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imam liyutamma bih." Sesungguhnya imam dijadikan sebagai imam, diangkat sebagai imam untuk kalian mengikutinya. Tatkala seorang imam telah selesai membaca Al-Fatihah, maka dia membaca setelahnya. Apabila dia selesai membaca Al-Fatihah, yaitu seorang makmum telah selesai membaca Al-Fatihah setelah bacaannya al-imam, hendaknya dia diam untuk mendengarkan bacaan yang setelah bacaannya imam setelah baca Al-Fatihah. Naam, dhahaba ba'd ahli al-'ilm ila annahu in kana al-imam yaqra'u mutarattila alhamdulillahi rabbil alamin qara'a al-mutam ba'dah alhamdulillahi rabbil alamin hatta yantahi la ba'sa aidan. Dan juga sebagian para ulama berpendapat apabila imam tadi membaca Al-Qur'an dengan cara yang lambat dan tertil, seperti Allah tak kala dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin terdiam, tidak mengapa untuk makmum membaca setelahnya, kemudian ayat setelahnya sampai selesai, dan ini tidaklah mengapa. Baik, ilahuna antum la'allakum ta'abun kathiran mimma yusahal alayhi lakin tat'abun dar surah dar salah wa kada ta'afun amin. Jazakallahu khairan. Allah subhanahu wa ta'ala yufiqna wa iyyakum. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.